Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati ayunina maulana Muhammadin sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نهيت تعلمها تعليم تذكر ترك النفع الانتفاع الاستفادة الاستفادة الحسنة التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير. وقال المصنف رحمه الله نافعنا به بعلومه في الدارين أمين إلى قوله وعلى الجملة فمن أراد أن يسلم ويغنم فعليه أن لا يدخل في شيء ولا يقيم على فعل شيء قد دخل فيه حتى يعلم حكم الله في ذلك الشيء من الوجوب أو الندب أو الإباحة أو التحريم. Dan kesimpulannya, barang siapa yang ingin selamat, barang siapa yang ingin beruntung, maka hendaknya tidak dia masuk dalam sesuatu tertentu dan menekuni sesuatu tertentu kecuali dia telah mengetahui hukum Allah Subhanahu wa taala di dalam sesuatu tersebut, daripada hukum wajib, hukum sunnah, hukum mubah, hukum haram. Wa jami'ul asya' la takhlu an ahadi hadhihi al-umur al-arba' wal asbah anna hadzal amr wajibun ala kulli muslimin. Dan segala sesuatu tidak lepas daripada hukum-hukum ini. Dan mengetahui hukum-hukum tersebut adalah sesuatu yang diwajibkan atas setiap orang muslim. Sumanil mu'minin yang qasim ila umumin wa khusus. Fal umumu qad yaqauna fi tarkil wajibat wa fi'lil muharramat. Kemudian orang mukmin terbagi kepada dua kelompok. Ada kelompok yang umum, ada kelompok yang khusus. Sedangkan kelompok yang umum, kadang-kadang mereka itu terjerumus dalam melakukan sesuatu yang haram atau meninggalkan sesuatu yang wajib. Wa ahsanuhum, tapi yang terbaik di antara mereka, yang terbaik daripada golongan yang umum ini, man yubazir bitaubah wal istighfar. Ketika terjerumus ke dalam dosa dan maksiat, mereka segera untuk bertaubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa la yahrisun ala fi'lin nawafil wa yanhamikun fil mubahat. Dan kelompok tersebut tidaklah semangat untuk melakukan sesuatu yang sunnah, dan mereka masuk atau mereka selalu mendahulukan hal-hal yang mubah. Wa amal khusus, adapun kelompok yang khusus, fayu'addunal wajibat wa yatrukunal muharramat bi kulli hal. Mereka adalah orang-orang yang melakukan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan sesuatu yang haram dalam setiap keadaan. Wa yuhafidun ala fi'lil mandubat wa yaktasirun minal mubahat ala ma yakun wasila ilal qiyam bin timsalil awamir tijtinabin nawafi wa billahi taufik. Dan mereka juga menjaga sesuatu yang disunnahkan, dan mereka melakukan yang mubah hanya sebatas wasilah perantara untuk melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, yang kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan malam ini kita masih diberi nafas oleh Allah, masih diberi kesempatan untuk menambah amal, menambah ketaatan, menambah cerengan akhirat kita. Ramadan sudah kita lewati, puasa 30 hari, satu bulan penuh kita laksanakan, sholat tarawih juga kita amalkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattakun. Sebagaimana diwajibkan kepada mereka umat-umat terdahulu, maka kami wajibkan kepada kalian untuk puasa bulan Ramadan. Hasil daripada puasa bulan Ramadan itu apa? La'allakum tattakun. Semoga kalian menjadi orang-orang yang takwa, takut kepada Allah. Jadi insya Allah kalau puasa kita diterima oleh Allah, puasa kita menjadi puasa yang mabrur, puasa yang baik, maka kita akan bertakwa setelah kita melewati bulan Ramadan. Keadaan kita menjadi keadaan yang lebih baik. Keadaan kita menjadi keadaan yang semangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan ibadah kepada Allah, lebih semangat. Hadir majlis seperti ini lebih semangat lagi. Dan juga keadaan kita selalu untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita keluar daripada bulan Ramadan ini dalam keadaan suci dan bersih daripada dosa, daripada kotoran, daripada maksiat, sehingga kita menjadi orang-orang yang kita harapkan seperti orang-orang salaf terdahulu. Mereka orang-orang salaf yang terdahulu itu melewati bulan Ramadan dengan macam-macam ibadah, dengan mujahadah melawan hawa nafsu, dan mencurahkan semua waktunya untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hasilnya mereka tidak keluar daripada bulan Ramadan kecuali mereka adalah orang-orang yang wali, orang-orang yang dekat kepada Allah, orang-orang yang kasyaf, orang-orang yang tinggi maqamnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita harapkan. Oleh karena itu, untuk mendapatkan takwa kepada Allah harus kita sepi, harus kita kosongkan dari segala dosa. Kita sudah mungkin punya dosa kepada manusia, kita punya dosa kepada orang tua kita, kita punya dosa dan punya salah kepada tetangga, kepada kerabat, atau kepada saudara-saudara kita. Maka di bulan Syawal kita punya tradisi, punya kebiasaan saling meminta maaf, memohon ridha mereka semuanya jika ada kesalahan dimaafkan. Ini sesuatu yang baik, tradisi yang baik, walaupun meminta maaf itu bukan harus di bulan Syawal, bukan harus hari raya minta maaf, enggak. Setiap hari kita dianjurkan meminta maaf, karena kita tidak tahu hari ini kita lewati sampai selesai hari ini dan kita menghadapi hari esok atau tidak, kita tidak tahu. Bulan Ramadan yang akan datang kita tidak tahu. Apa kita akan dapatkan bulan Ramadan yang akan datang atau tidak? Yang jelas, sebagaimana tadi disampaikan oleh Imamul Haddad, pengarang kitab ini, manusia ada dua kelompok. Ada kelompok yang umum, ada kelompok yang khusus. Kelompok yang umum yang mereka bisa terjerumus ke dalam dosa, ke dalam maksiat, dan meninggalkan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin keadaan yang banyak di antara kita. Kita terjerumus dengan maksiat kepada Allah, dengan anggota badan kita, dengan tangan kita, dengan mata kita, telinga kita, lidah kita, hati kita, banyak maksiat. Kita akui itu. Dan kita minta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dosa-dosa tersebut dihapus dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti sebagian orang tidak mau mengakui dosanya, tidak sadar akan kesalahannya, tidak sadar kalau dia itu terjerumus dalam maksiat. Ini yang muskilah. Kalau orang sadar akan kesalahannya, akan kemaksiatannya, maka dia bisa diberi hidayat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk taubat. Dia bisa meminta Allah, meminta kepada Allah ampunan. Tapi jika seseorang tidak menyadari kalau dia adalah orang yang salah, orang yang maksiat, bagaimana dia akan meminta ampun kepada Allah? Bagaimana dia akan bertaubat? Dia tidak merasa salah padahal dia adalah orang yang salah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, lebih baik kita merasa dan kita sadar dengan kemaksiatan kita, kesalahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lalu kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikatakan oleh Habib Abdullah bin Husain bin Tahir dalam qasidahnya, dalam munajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang beliau baca di waktu tahajud, dan beliau mengatakan, ya Rabbi, ma ma'na amal wa kasbuna kullu zalal lakin lana fika amal tuhil idhama rama. Ya Allah, ketika munajat kepada Allah, beliau mengatakan, ya Allah, ma ma'na amal, aku tidak punya amal kebaikan, aku tidak punya ibadah, wa kasbuna kullu zalal, semua yang aku lakukan semuanya adalah kesalahan-kesalahan, kemaksiatan-kemaksiatan. Lakin lana fika amal, cuma aku masih ada harapan kepadamu, ya Allah, untuk memohon kepada Allah untuk mengampuni, dan memohon kepada Allah untuk menghapus kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa tersebut. Ini Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, yang kita yakini insyaAllah beliau tidak punya dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia beliau menjaga dirinya daripada perbuatan yang makruh sekalipun, apalagi yang haram. Yang makruh mereka beliau ini menjaga daripada perbuatan yang makruh, apalagi daripada sesuatu yang haram. Ini Habib Abdullah bin Husain, wali minat aulia. Tapi beliau mengatakan seperti itu. Kasbuna kullu zalal, semua apa yang aku lakukan ini semua kesalahan, dan kami tidak punya kebaikan. Begitu juga dengan imam kita sahibul mazhab, Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Uhibbu salihina walastu minhum wa akra man tijaratuhul ma'asi. Uhibbu salihina walastu minhum. Uhibbu salihin, aku ini cinta kepada orang-orang soleh. Beliau mengatakan, Imam Syafi'i mengatakan, aku cinta kepada orang soleh. Walastu minhum, dan aku bukan orang-orang yang soleh. Jadi kalau kita kan seakan-akan sudah pasti solehnya ini. Malah kalau dikatakan, oi kamu itu orang yang keji, tidak baik, kamu itu orang zalim, kita marah. Anaknya orang soleh, anak orang baik. Tidak terima. Imam Syafi'i malah mengatakan, walastu minhum. Dan beliau mengharap syafaat mereka, orang-orang soleh ini. Tapi Imam Ahmad ketika mendengar ucapan Imam Syafi'i mengatakan, tuhibbu salihin wa anta minhum, hamaqallah min tilkal wida'ah. Engkau wahai Imam Syafi'i, bukan, memang engkau ini mencintai orang-orang soleh, wa anta minhum, tapi engkau termasuk bagian dan golongan daripada orang soleh, dan engkau itu orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada perbuatan maksiat. Ini bagaimana Imam Syafi'i mengatakan, lastu minhum, bukan golongan daripada orang-orang soleh. Ya, dengan perasaan seperti itu, itulah makom orang yang tinggi makomnya seperti itu, merasa bersalah di hadapan Allah, merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak merasa punya amal, tidak merasa punya ibadah. Sehingga mereka selalu takut di hadapan Allah, selalu menangis di hadapan Allah. Kita yang malah banyak dosa, malah tidak pernah nangis, malah tidak minta ampun, tidak mengharap ampunan dan maghfirah dari Allah, karena kita merasa tidak ada kesalahan, tidak ada kemaksiatan. Imamul Haddad beliau mengatakan, kalau ingin kalian tahu orang yang bertaubat dengan taubat yang sesungguhnya atau tidak, ada tandanya. Semua orang mungkin, ya anak taubat. Belum tentu semua orang yang mengatakan anak taubat betul-betul dianggap taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa aja taubat-taubat di lidahnya taubat. Tapi sebenarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan orang yang bertaubat dengan taubat yang sesungguhnya. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun, perintah. Taubatan nasuha. Hanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau taubatnya taubat nasuha yang sesungguhnya. Dan Allah SWT cinta kepada orang-orang yang mau bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang-orang yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tanda kita taubat kepada Allah dengan taubat yang sesungguhnya atau tidak dengan sesungguhnya, salah satunya adalah al-buka. Ketika kita menyendiri bersama Allah Subhanahu wa taala, ketika kita tahajud, ketika kita sujud di hadapan Allah, kita menangis karena dosa-dosa kita. Ya Allah, ana banyak dosa, ya Allah, ini berarti benar-benar taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menangis di saat itu salah satu tandanya menyesal, menyesal, ya Allah, menyesal. Coba andai kata aku tidak melakukan kesalahan tersebut. Coba aku tidak melakukan kemaksiatan tersebut, menyesal. Dan dalam hati 100% bertekad dia tidak akan mengulangi dosa tersebut selama-lamanya. Dan juga satu tanda kalau tobatnya dia betul-betul tobat yang sesungguhnya yang diterima oleh Allah SWT, dia tinggalkan sebab-sebab yang membuat dia bermaksiat kepada Allah SWT. Kalau dia bermaksiat kepada Allah SWT karena sebab teman-temannya, karena sebab lingkungannya, teman-temannya akan dia jauhi. Karena dia tahu mereka adalah sebab bermaksiat kepada Allah. Kalau dia bermaksiat di suatu tempat, selalu maksiat di tempat tersebut, maka dia akan jauhi tempat tersebut. Berarti dengan seperti itu, berarti menunjukkan dia itu betul-betul taubat kepada Allah SWT. Kalau dia diajak teman bermaksiat kepada Allah SWT, tapi kemudian dia mengatakan taubat, tapi tetap bergaul dengan mereka, duduk dengan mereka, berada dalam lingkungan mereka, ini bukan taubat, bukan tambah taubat yang sesungguhnya. Jauhkan. Sebab-sebab yang membuat kita maksiat, jauhi. Dan kalau bisa lebih sempurna lagi, kita ganti dengan kebaikan-kebaikan di tempat tersebut. Kita melakukan kemaksiatan di tempat ini. Kita ngaji di tempat tersebut. Kita zikir di tempat tersebut. Agar tempat tersebut tidak memberikan kesaksian yang jelek buat kita di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tapi sebaliknya memberi kesaksian-kesaksian yang baik. Ya Allah, ini tempat aku adalah tempat yang digunakan oleh fulan untuk mengaji, untuk berzikir, kemaksiatannya tidak disebutkan. Itu yang kita harapkan. Karena termasuk nantinya di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang bersaksi untuk manusia adalah tempat-tempat yang ada di muka bumi ini. Semuanya mereka akan bersaksi. Digunakan oleh fulan, digunakan oleh fulan. Dan juga demikian dianjurkan untuk kita mengikuti kesalahan-kesalahan tersebut dengan kebaikan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa adbi as-sayyi'ata hasanah tamhuha." Kamu ikuti kesalahan, kejelekan, kemaksiatan hasanah dengan kebaikan, tamhuha, maka kebaikan tersebut insyaallah akan menghapus dosa tersebut. Jadi setelah kita mungkin menyesal telah melakukan maksiatan, kita sedekah, kita zikir, kita ngaji, kita bantu orang, kita buat kebaikan untuk menutupi kemaksiatan yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, riqatul ghalab termasuk tanda kita diterima atau kita sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah. Hati kita ini hati yang lembut. Ya, hati yang lembut. Ingat Allah, ingat dosa, menangis. Bukan sebagian orang, kadang-kadang wah, dia melakukan dosa, tidak ada sama sekali nangis, tidak ada menyesal, tidak ada. Malah kadang-kadang dia bangga dengan dosa tersebut. Bahkan diceritakan kepada orang lain. Tidak boleh itu. Kamu tahu aku kemarin melakukan ini loh. Bahkan aku melakukannya dengan jumlah sekian banyak. Diceritakan kepada orang lain. Ini menambah dosanya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di bulan Syawal ini, untuk kita menjadi takwa sehingga tertanda puasa kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tingkatkan. Itu tanda Ramadan kita diterima oleh Allah, bertambah ibadah kita, bertambah takut kita, bertambah amalan kita, dan bertambah jauh kita dengan maksiat-maksiat Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita bertaubat, kita puasa bulan Ramadan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang dikatakan juga oleh Imam Al-Haddad di sini, bahwasanya setiap seseorang tidaklah boleh terjun dalam satu amalan, dalam satu pekerjaan, kecuali setelah dia mengetahui hukum Allah Subhanahu wa taala dalam pekerjaan tersebut. Masing-masing tadi sholat maghrib, tahu enggak sholat maghrib itu rukunnya apa? Tahu enggak syarat sholat itu apa? Tahu enggak apa-apa yang membatalkan sholat? Kalau kita melakukan ibadah hanya dengan gerakan yang kita hafal aja, tapi kita tidak tahu yang mana yang rukun, tidak bisa membedakan, yang penting gerakannya hafal, ya itu sama aja seakan-akan kita tidak ibadah, seakan-akan kita tidak sholat. Inilah yang dikatakan oleh Imam Al-Haddad, harus tahu dulu hukum Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mencari ilmu bukan hanya diwajibkan kepada yang muda-muda, bukan hanya diwajibkan kepada santri yang ada di pondok, bukan hanya diwajibkan kepada laki-laki aja, bukan, semuanya. Mau yang muda, mau yang sudah berumur, sudah tua sekalipun, mau yang santri, mau orang yang sibuk dengan bisnisnya, berdagangnya, mau sibuk dengan tokonya, harus ada waktu. Harus ada waktu untuk belajar. Harus ada waktu untuk hadir majelis. Hadir majelis mempelajari ilmu, bukan untuk majelis qasidah dan maulid yang dan sebagainya yang berupa zikir. Zikir sesuatu yang baik, tapi lebih penting daripada itu adalah menghadiri majelis ilmu agar kita lebih kenal kepada Allah, kenal kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tahu apa-apa yang terkait dengan ibadah dan amalia kita sehari-hari. Sehingga tidak terjerumus ke dalam kesalahan. Kalau kita sudah terjerumus ke dalam kesalahan, percuma kita ibadah. Min iktirabisa'an yusalliya khamsun la tukbar li'adihim sholat. Termasuk tanda hari kiamat, nanti banyak orang yang ibadah, banyak orang yang sholat, bahkan dikatakan dalam riwayat tadi 50 orang sholat dalam sholat berjamaah, tapi satu pun di antara mereka yang tidak diterima sholatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Dikatakan oleh ahlu hadis, bahwasanya mereka tidak diterima karena mereka tidak mengetahui ilmu tentang ibadah yang mereka lakukan. Ilmu tentang sholat yang mereka laksanakan. Begitu juga ibadah-ibadah yang lain. Afa'un nabi'kum bil asarina amala alladina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Kamu tahu? Akankah kamu aku beritahu kepada kalian siapa orang yang paling rugi nantinya di hari kiamat? Mereka adalah orang yang datang di hari kiamat dengan membawa amalan-amalan. Yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka menganggap, menyangka bahwasanya mereka telah melakukan amalan yang baik, melakukan ibadah. Tapi ternyata amalan yang mereka lakukan sia-sia di hari kiamat nantinya. Sia-sia di akhirat nantinya. Kenapa? Kata ahlu tafsir. Karena mereka melakukannya tanpa didasari dengan ilmu, tanpa ngerti tentang apa, tentang hukum Allah SWT yang ada pada ibadah yang mereka lakukan. Oleh karena itu jangan sampai kita tidak ada waktu untuk hadir majelis. Banyak hadir majelis, masya Allah, di Bangil juga banyak hadir majelis ta'lim, majelis ilmu. Kita ini punya hati butuh makanan, butuh nutrisi. Sebagaimana badan kita ini butuh kepada makan dan minum, hati kita ini juga butuh kepada makan dan minum. Kalau badan kita tidak dikasih makan dan minum 3 hari bisa sakit, bahkan bisa mati. Hati kita pun juga demikian. Hati kita kalau tidak diberi makanan dan diberi minum bisa mati 3 hari. Makanannya bukan dikasih wortel, bukan dikasih timun. Tapi makanannya ilmu. Itu makanan hati, makanan rohani. Ketika kita hadir dalam majelis, kita mendengarkan qala Allah taala, qala Rasulullah, qala ulama fulan, qala alim fulan, cerita orang soleh, hati lebih tenteram, hati senang, lebih ingin untuk taubat kepada Allah, kan? Lebih ingin kita semangat untuk beribadah lagi kepada Allah. Ini hasil. Coba kita hadir di dandutan di sana, konser dandutan, konser rock. Kita hadir di diskotik, kita hadir di mal-mal. Wah, anak hadir ke mal, malah anak tambah takut, takwa kepada Allah. Zikir banyak di situ. Nah, beruntung. Kalian bisa ditakdirkan, diberi taufik untuk berada di tempat yang mulia ini, pada amalan yang mulia ini. Tidak semua orang diberi taufik. Yahdillahu ma yasha. Allah hanya memberi hidayat kepada orang yang dikehendakinya aja, yang dikehendaki untuk diberikan hidayat, diberikan ilmu. Makanya dalam hadis, yang hadis itu panjang, dari potongan hadis dikatakan tentang ilmu, yulhamahus su'ada wa yuhramuhul askiya. Ilmu itu akan diberikan kepada orang-orang yang nantinya bahagia di akhirat, dan akan dijauhkan daripada orang-orang yang nantinya sengsara di akhirat. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang ma'ruf, yang sering ya kita dengar mungkin. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan-kebaikan, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada dia kefahaman dalam agama. Diberikan kefahaman, ngerti tentang fikih, ngerti tentang sirah, ngerti tentang tafsir, ngerti tentang hadis, ngerti tentang bagaimana ibadah kepada Allah SWT, berarti diinginkan oleh Allah SWT orang ini untuk diberikan kebaikan oleh Allah SWT. Bahkan dalam riwayat yang lain, innallaha yu'ti dunya liman yuhibbu liman la yuhib wa la yu'ti al-ilm illa liman yuhibbu minal abrar. Harta duniawi Allah berikan kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah, tapi juga Allah berikan kepada orang-orang yang tidak dicintai oleh Allah. Orang yang tidak dicintai malah kaya-kaya kadang-kadang kan. Orang yang paling kaya juga mungkin mereka adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah SWT. Di tempat kita banyak orang yang kafir malah yang kaya-kaya. Tidak ada iman kepada Allah. Tidak dicintai mereka oleh Allah SWT. Tapi ada juga di antara kita, di antara golongan orang Islam yang diberikan keluasan dalam rezeki, yang kaya raya juga ada. Itu dunia. Daripada Nabi, kebanyakan Nabi tidak diberi keluasan dalam harta, dalam dunia. Hanya seberapa orang aja daripada termasuk Nabi Allah Sulaiman diberi keluasan dalam dunia. Tapi ilmu, katanya Rasul Sallallahu Wasallam, tapi ilmu tidak diberikan kepada oleh Allah SWT kepada orang kecuali orang tersebut dicintainya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu yang barokah ya, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuat hati kita ini takut dan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, selalu mengingat kepada Allah. Ini ilmu yang barokah ya, bukan ilmu-ilmu yang lain. Kalau kita belajar di sekolah-sekolah atau sekolah umum yang bukan ilmu agama, tidak membuat kita takut kepada Allah, tidak membuat kita ini takut bermaksiat, tidak membuat kita ini semangat zikir, semangat baca Quran, tidak. Tapi ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diwajibkan adalah ilmu yang membuat kita itu rajin dan semangat, ingin bertaubat, ingin berbakti kepada orang tua. Termasuk di bulan Syawal ini ingin kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah dan memperbaiki hubungan kita dengan manusia. Hablum minallah wa hablum minanas. Oleh karena itu tradisi kita silaturahmi bagus dengan orang tua kita, kita perbaiki hubungannya. Mereka adalah orang-orang yang membesarkan kita, ya, orang-orang yang memberi makan kita, yang memberi perhatiannya kepada kita di saat kita kecil, di saat kita dhaif, lemah, di saat kita sakit, tidak ada orang lain yang perhatian dengan kita. Siapa yang perhatian? Ibu kita, orang tua kita. Di saat kita lapar, di saat kita haus, siapa yang memberi makan? Orang tua kita. Di saat kita cerewet, tidak bisa tidur, orang tua kita tidak tidur. Menggendong dengan capeknya, menahan ngantuk demi untuk menidurkan kita ini yang ketika itu masih lemah. Mungkin jangan dilupakan. Minta ridhonya, minta maafnya, cium tangannya, cium kakinya. Jangan sungkan, jangan malu, mumpung masih ada loh. Orang tua kalian, cium tangannya. Itu tangan yang menggendong kita dulu waktu masih kecil. Itu kaki yang selalu digunakan untuk berjalan demi mencari nafkah untuk kita ini. Untuk bisa kita makan, kita bisa minum susu. Mumpung masih ada orang tua kita. Sebelum nanti kita menyesal, kadang-kadang masih ada orang tuanya tidak dimanfaatkan. Tidak sadar, itu adalah nikmat, itu adalah pintu surga. Kalau sudah mati, oh ditangisi, jangan mati, jangan pisah, jangan kemana ini. Oh, aku berjanji, aku sayang. Kalau sudah mati, tidak ada manfaatnya lagi. Kalau sudah dibawa oleh keranda, la ilaha illallah, kita nangis, tidak ada manfaatnya lagi. Tapi umpung masih hidup, kita senangkan. Kita jadikan mereka ridha dan senang kepada kita. Ridha Allah fi ridhan walidain. Kita gampang mendapat ridha Allah. Hanya dengan ridha orang tua kita dapatkan, kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, hablun minan nas, ridha kepada orang, perbaiki hubungan kita dengan orang tua, perbaiki hubungan kita dengan keluarga. Silaturahmi jangan putus. Jangan ada permusuhan, jangan ada dendam. Selama kita ada di hati kita musuh kepada orang lain, bahkan walaupun tidak ada ikatan keluarga selama dia muslim dan kita tidak saling mat, tidak saling sapa dengan orang tersebut, fok salasa ayam, lebih daripada 3 hari, famata dakhalan nar, kemudian di saat itu kita mati, dakhalan nar, kita akan masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Masuk neraka kita orang beriman ya, kita iman dengan neraka Allah, kita iman dengan surga Allah, kita iman dengan hari akhir. Sebagian ada video yang mengatakan kamu itu mau dibohong-bohongi oleh ustaz, mau dibohong-bohongi ulama, ditakuti dengan neraka, ditakuti dengan azab Allah, diiming-imingi surga, kamu itu tertipu dengan mereka. Ini orang yang murtad, ini orang yang tidak beriman, tidak ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau dianggap, kalau kita mau menjadi orang yang beriman, termasuk wajib kita mengimani semua yang perkara yang wajib kita imani, termasuk diantaranya adalah yaumul akhir, hari kiamat, dan wa ma ya'la bi yaumil akhir, dan apa yang terjadi di hari kiamat sampai terakhir adanya surga dan adanya neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu wajib, perkara-perkara yang wajib kita imani. Cuma muskilahnya kita yakin akan hal tersebut. Kita yakin ada azab kubur, ada azab di neraka, kita yakin ada nanti soal mungkar nakir ketika kita dipendam kuburan kita. Cuma kita yakin tapi tidak mempersiapkan. Kayaknya yang kita persiapkan cuma urusan dunia aja. Kita guluangkan waktu sebanyak-banyaknya untuk cari uang. Tidak ada, sampai sibuk untuk menghadiri majelis saja tidak ada waktu. Anda tidak punya waktu. Loh, kamu itu sepanjang hari cari uang kok ada waktu. Tapi kok mencari ilmu kok tidak ada waktu. Mencari uang tidak diwajibkan oleh Allah. Mencari waktu, ilmu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, anak sibuk, tidak ada waktu kosong. Dahulukan ini. Jadikan jadwal kalian. Sekian untuk mencari ilmu. Sekian untuk baca Quran. Walaupun cuma 2 lembar setiap hari. Luangkan untuk itu. Akan barokah waktu kita. Kita cari rezeki kan, kita cari uang. Siapa yang memberi? Siapa yang membagi? Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sibuk dengan zikir kepada Allah, ibadah kepada Allah, Allah akan memberikan rezekinya. Man sahalahu zikri, dikatakan oleh Rasulullah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, man sahalahu zikri an mas'alati a'taituhu afdal ma u'ti sa'ilin. Barang siapa yang tersibukkan dengan zikir kepada aku, mengingat kepada aku, sehingga dia tidak punya waktu banyak untuk mencari uang, a'taitu afdal ma u'ti sa'ilin, aku akan beri dia yang paling afdal, yang paling utama, yang paling baik yang diberikan kepada orang-orang yang meminta kepada Allah, memohon kepada Allah. Yang terbaik yang diberikan kepada mereka akan diberikan kepada orang tersebut yang selalu mengingat kepada Allah. Punya waktu untuk baca Quran, punya waktu untuk zikir. Ini loh amalan yang membuat rumah kita di kuburan ini nanti menjadi terang. Menjadi luas. Menjadi radah min riyadil jannah. Pikir. Jangan hanya mikir rumah kita. Kita punya rumah rusak, jendela rusak, pintu sudah, kita tidak sabar untuk memperbaiki. Kita ingin sempurna, kita baik, kita ingin luas. Padahal cuma sebentar dimanfaatkan, cuma sebentar ditempati. Kok rumah yang akan kita tempati lama itu nanti. Tidak dipikirkan, tidak diperbagus, tidak diperbaiki. Diperbaiki dengan apa? Bil anwa al-ibadat, bin anwa al-ta'at. Kalau kita makmurkan umur kita dengan ketaatan-ketaatan, kebajikan-kebajikan, disitulah kuburan, disitu menjadi kuburan Allah min riyadil jannah. Al-maut atin anggorib, kematian itu atin anggorib, akan datang sebentar lagi, tidak lama. Atin anggorib, kullu nafsin za'iqatul maut, wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Kullu nafsin, setiap jiwa yang ada ruhnya di dalam jiwa tersebut, za'iqatul maut, akan merasakan yang namanya kematian. Wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Kadang-kadang seseorang mikir, aku ini taat kepada Allah, tapi kok hidupnya tidak senang, rezekinya tidak luas. Mana balasan sholatku? Mana balasan zikirku? Mana balasan baca Quranku? Mana balasan ini dan itu? Allah sebentar mengatakan, inna ma tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kalau kalian belum diberi keluasan dalam rezeki di dunia, berarti belum menjadi kebaikan buat kita. Tapi balasan untuk ibadah kita bukan tempatnya di dunia, tapi di mana yaumal qiyamah, kata Allah Subhanahu wa taala. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa di saat itu nantinya di hari itu kita dijauhkan oleh Allah dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan surganya, faqad faz, berarti dia adalah orang yang betul-betul beruntung. Nah, oleh karena itu dikatakan oleh Imam Al-Haddad, ilmu adalah kunci daripada segala kebaikan, dan kebodohan kunci daripada segala musibah, segala kesesalan. Itu adalah sebabnya adalah karena kita bodoh. Tapi kunci keberhasilan, kunci kita punya ilmu. al-ilmu al-jahlu narun lidinil mar'i yuhriquha wal ilmu ma'un litilkan nari yudfiha. Al-Habib Ali bin Abi Bakar Sakran mengatakan bahasanya kebodohan itu bagi agama seseorang bagaikan api yang membakarnya. Bagaikan api yang membakar agamanya. Kalau kita tidak punya ilmu, agama kita rusak. Wal ilmu ma'un. Dan ilmu adalah air. Litilkan nari yudfiha. Yang bisa memadamkan api tersebut. Yang bisa membebaskan kita daripada kebakaran tersebut. Daripada musibah tersebut. Kalau musuh kita memberikan kepada kita musibah dengan segala macam musibah. Memberikan kepada kita madarat. Maka dikatakan oleh mereka, tidak bisa mereka memberikan madarat, yang lebih bahaya daripada kebodohan. Itu madarat yang paling besar. Kalau kita bodoh, tidak mengerti apa-apa. Maka nanti kita ajarkan anak-anak kita ilmu agama, kita kenalkan kepada Allah, kenalkan kepada Rasul. Jangan hanya diajarkan ilmu umum aja. Ilmu umum bukan dilarang, dianjurkan juga. Tapi juga kita dahulukan, kita pentingkan ilmu agama. Yang membuat anak itu menjadi anak yang soleh, taat dan berbakti kepada orang tuanya. Tidak melupakan orang tuanya walaupun sudah meninggal orang tuanya. Dan segala kebaikan, segala ibadah yang dilakukan anak insya Allah akan nyampe juga pahalanya kepada orang tuanya di kuburnya nanti. Tapi kalau anak kita sibuk dengan dunia, sibuk dengan bisnis, apakah orang tuanya di kuburan dapat pahala? Nah, ada pahala yang dia dapatkan. Karena anak mereka sibuk dengan dunia, sibuk dengan harta. Anaknya senang-senang dengan hartanya, lupa dengan orang tuanya. Bahkan untuk ziarah kuburnya pun jarang. Kalau misalnya ziarah pun mungkin 1 tahun sekali. Apalagi mau baca tahlil, mau baca khatam Quran. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, oleh karena itu, yang kedua dikatakan di sini. Untuk kita taubat kepada Allah dengan taubat sesungguhnya. Ya, inilah yang pintu pertama. Untuk kita sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pintu pertama, ya. Ini waktunya sudah tidak ada. Ya, kita lanjutkan insya Allah pada pelajaran kadang-kadang. Pada kesempatan kali ini juga, Al-Fagir minta maaf ya, kepada kalian semuanya, para pendengar pengajian ini. Jika ada kesalahan atau menyinggung perasaan, kesalahan dari apa yang diucapkan, mohon maaf sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita minta kepada Allah panjang umur, sehat walafiat, disampaikan kepada bulan Ramadan yang akan datang. Dalam keadaan yang terbaik dan digolongkan dan dikumpulkan dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala hadinya kunia salih jami'a sami'a khairatina wa hayyul hadratina bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah.